Mitra Bisnis Kwik Kian Gi menilai, sebagai presiden yang memiliki legitimasi penuh dari rakyat, Presiden SBY sebenarnya bisa bertindak tegas dalam menangani masalah kekerasan atas nama agama yang belakangan ini makin marak terjadi, serta membuat kaum minoritas seolah berada di bawah tekanan mayoritas. Ironisnya, konstitusi kita jelas menunjukkan bahwa segenap warga negara punya hak yang sama dalam beribadah, namun sayangnya pemerintah justru absen dalam menegakkan hak-hak dasar warganya. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, jika kita melihat pada belum berjalannya perintah Presiden agar aparatnya mencari cara-cara yang legal guna membubarkan ormas yang sering menggunakan kekerasan atas nama agama, apakah ini mengindikasikan aparat di bawah Presiden memang sangat lemah? Kalau saya tidak melihat begitu. Saya melihat adalah tetap Presiden ya. Oleh karena staf yang lemah itu bisa macam-macam, tapi Presidennya kan harus bisa mengatakan, ini nggak benar, disinggirkan ganti staf lain. Kita tidak bisa menyalahkan anak buah lah. Tidak pernah bisa menyalahkan anak buah selama yang bersangkutan mempunyai hak untuk memecat dan mengambil baru, fire and hire. Sayangnya kondisi itu tidak terjadi ya Pak Kwik? Iya, enggak. Memang tidak ada tindakan apa-apa. Tapi Pak, mungkinkah Presiden bisa terjatuh hanya lantaran melakukan tindakan tegas untuk menjalankan perintahnya terkait keberadaan ormas anarkis? Ya bisa saja. Kalau misalnya dia mengambil langkah yang salah dan tindakan itu bisa mengakibatkan impeachment kan kalau kita bicara soal konstitusional. Nah kalau bicara yang non-konstitusional segala sesuatu bisa terjadi. Walaupun dia konstitusional benar, tapi kalau dianggap tidak memenuhi aspirasi masyarakat ya bisa saja. Seperti Hosni Mubarak kan konstitusionalnya benar semua. Lantas, apa perlu Presiden melakukan cara-cara hantam kromo agar tidak terjatuh saat menjalankan perintahnya, Pak Kwik? Kalau hantam kromo ya, kaitannya antara hantam kromonya dia dengan pelanggaran konstitusi. Kalau kaitan itu terbukti bahwa dia melanggar konstitusi, ya bisa diimpeach. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.